wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Masih di Isra Mi'raj. Sekarang sampai kepada farada alaihi salatan. Khamsina salatan. Farada alaihi khamsina salatan. Di sini ya. Nah. Tafadhal Syekh Anwar dibaca. Mudharaahnya itu retak dari ala itu pakai tak karena muannas. Tuh. Itu yang bagus. Ya, di cetakan saya putih. Terus irji ila rabbika fas'alhu at-taqifa li ummatika. Faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fa asyara anna ni'ma in syita. Anna na'am. In syita fa'ala bihi Jibrilu hatta ata bihi al-jabbaru tabaraka wa ta'ala wa huwa makanuhu. Hada lafdul Bukhari fi sahihihi wa fi ba'di turuki fa wada'ahu asharan thumma nazala hatta marra bi Musa fa akbarahu fa qala irji ila rabbika fas'alhu at-taqifa. Falam yajal yataraddadu baina Musa wa baina Allahi tabaraka wa ta'ala hatta ja'ala khumsan fa amarahu biruju'i wa su'alit takfifi. Qala qad istahyaitu min Rabbi walakin ardo wa aslam wa usallim. Falamma ba'da nada munadin. Nada munadin qad amdaitu wa faridati wa qafaftu an ibadi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa farada alaihi khamsina salatan, dan Allah mewajibkan kepada beliau 50 salat sehari semalam. Ya. Wa raja'a hatta marra 'ala Musa. Kemudian beliau pun kembali setelah menghadap Allah hingga beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Musa alaihi salam. Wa qala la bima umirta. Maka Musa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hal apa engkau diperintahkan oleh Allah? Qala bi khamsina salatan. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk mengerjakan 50 salat. Qala inna ummataka la tutiku dhalik. Kata Musa alaihissalam, umatmu tidak akan sanggup atas hal tersebut. Nah, enggak sanggup. Karena Musa lebih pengalaman. Ya. Dengan umat yang banyak pada Bani Israel. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatik. Kata Musa kepada Nabi, balik kepada Rabbmu, mintalah kepadanya keringanan untuk umat. Faltafata ila Jibril. Maka Rasulullah SAW pun menoleh kepada Jibril, ka'annahu yastasyiru bidzalik. Seakan-akan beliau sedang bermusyawarah, minta pendapat Jibril wa asyara an-na'am min syaita. Maka Jibril memberikan isyarat, ya, jika engkau menghendaki. Ya. Ya. Kemudian fa'ala bihi Jibril hatta ata bihi al-Jabbar. Nah, kemudian Jibril kembali membawa Nabi SAW naik alahu. Jibril kembali membawa beliau naik alahu, membawa beliau naik hingga beliau berjumpa kembali dengan Allah Al-Jabbar. Naik Allah Al-Jabbar. Ya. Wa huwa makanu. Ya. Dan Allah masih di tempat yang tadi. Wa hadza lafdzul Bukhari fi sahihi. Ini hadis ini, riwayat ini lafadznya adalah lafadz Bukhari dalam kitab sahihnya, wa fi ba'd turuq, dan di dalam jalan-jalan atau riwayat-riwayat yang lain disebutkan fa wada'a anhu asyran. Ya. Nah. Ini jalan yang lain dari hadis Anas bin Malik. Ya. Maka diletakkanlah menjadi 10. Diberi kewajiban menjadi 10 kali sehari semalam sholatnya. Tsumana zala hatta marra bi Musa. Kemudian beliau turun hingga beliau melewati Musa lagi. Kata Musa, irji. Setelah dikasih tahu berapa? 10. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Balik lagi kepada Rabbmu, minta keringanan. Ya, falam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah. Dan Rasulullah SAW senantiasa yataraddad, bolak-balik, mondar-mandir. Ya. Antara ketemu Musa, ketemu Allah, hatta ja'alaha khamsan. Hingga Allah menjadikannya kewajiban salat tersebut 5 kali. Fa amarahu Musa birruju'i was-su'ali at-takhfif. Musa kembali memerintahkan kepada Rasulullah untuk kembali kepada Rabb dan minta keringanan lagi. Sudah 5 itu. Maka kata Rasulullah SAW, Qadistah yaitu min Rabbi. Saya malu, saya sudah malu terhadap Allah. Ya, minta keringanan lagi. Walakinni arda wa usallim. Saya sudah ridha dan saya menerima ini. Falamma ba'uda, ya, maka ketika sudah menjauh, nada munadin, ada penyeru yang menyeru, yaitu Allah, qad amdaitu faridati, telah aku tetapkan kewajibanku untuk umat Nabi SAW salat 5 waktu sehari, wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku yang tadinya banyak 50, 10 jadi 5 sehari. Nah, ini 5 waktu. Ya. 5 waktu ini yang wajib. Ya. Maka dan 5 waktu ini seolah-olah jadi 50. Ya, kenapa? Karena setiap amal hamba itu dilipat gandakan jadi 10. 5 kali 10 50. Seolah-olah kita sholat 50 kali sehari. Nah, masya Allah. Ini udah dikasih sholat 5 kali masih gak mau juga. Allah besar. Makanya kata Rasulullah SAW, man tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Nah. Baik, berikutnya. Nah. Fadl. Ya, dibaca. Nah, coba. Rapi. Wahtalafa sahabah. Bifuadihi. wa soha ingkaruha. Fa'il dari soha. Terus waqala, nah qaulubni mudafun ibninya wa laysa qaulubni abbasin munafiqan bi hadha wa la qawluhu ra'ahu bi walihi wa qad sahha anhu ra'aytu rabbi tabaraka wa ta'ala lakin hadha fil madinati fi manamihi wa ala hadha mu'mina Bana al-imamu Ahmad. Ahmadu fa'il tabi' dari al-imam. Al-imamu Ahmadu faqala na'am ra'ahu haqqan. Fa inna ru'ya al-anbiya'i haqqan wala budda. Wa lam yaqul innahu ra'ahu fi yaqadatihi. Lakin مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه وهذه النصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان إنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رآه ثم قال ولقد رآه نجمة أخرى والظاهر أنه mustanaduhu. Kemudian waktalafa as-sahabat, para sahabat berbeda pendapat, berselisih. Harra'a rabbahu tilka laylah abla, apakah Nabi SAW di malam tersebut, malam peristiwa Isra Mi'raj, melihat Allah Rabbnya atau tidak? Jadi permasalahan ini, permasalahannya itu apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak? Namun yang jadi yang ditetapkan adalah bahwasanya Rasulullah diajak bicara oleh Allah. Kallamahu Rabbuhu. Ya, dalam dialog mengenai sholat tersebut. Ya, kallamahu rabbuhu sami'a kalama rabbih. Nah, ini yang ditetapkan ini. Makanya Rasulullah SAW adalah kalimullah. Kalimullah sebagaimana Musa dan Adam. Ya, diajak bicara langsung oleh Allah di dunia ketika masih hidup. Ya, namun permasalahan apakah Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya, melihat Allah langsung. Nah, kalau jumhur mayoritas ulama yang dibangun di atas mayoritas pendapat sahabat, bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah secara langsung dengan mata kepalanya. Nah, baik. Makanya ketika Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, nurun cahaya. Ya. Anna arahu. Jadi dihijabi dengan nur yang tidak mampu dijangkau oleh mata. Nah, jadi kalau dikatakan apakah Nabi melihat, nanti kalau datang aku melihatnya, itu melihat dengan kolbunya, bukan melihat dengan matanya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melihat Allah. Di dunia ini, hatta Musa minta kepada Allah, kalimullah enggak bisa. Kecuali nanti di mana? Di surga. Itu pun bukan melihat seluruh zat Allah. Hanya melihat apa? Wajah Allah. Ya. Karena di dunia, karena kelemahan mereka, hancur mereka nanti. Jangankan mereka, gunung aja hancur. Baru melihat cahaya Allah hancur. Mereka enggak sanggup, lemah mereka. Baik. Kemudian kata beliau, fasaha Ali bin Abbas annahu ra'ahu. Telah sahih dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW melihat Allah. Ya. Wasaha anhu annahu qala ra'ahu bi fuadihi. Dan telah sahih dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW melihat dengan fuadnya, dengan kalbunya, dengan mata hatinya. Nah, ini ya. Bi ufuadihi, bi kalbihi. Ya, berarti ada dua riwayat dari Ibn Abbas. Ada yang tadi yang pertama, sahaan Ibn Abbas annahu ra'ahu. Ra'ani bi'ain. Bi'ainai ra'si. Ya. Satu riwayat yang lain, tadi dengan mata, kepala, sekarang riwayat yang lain, ra'ahu bifu'adihi. Riwayat ini dari Ibn Abbas apa? Melihat dengan kalbunya. Ada riwayat dari Ibn Abbas. Nah, adapun riwayat Aisyah menyatakan, lam yarahu bi'ainihi wa innama ra'ahu biqalbihi. Kita kalau riwayat Aisyah sharahah jelas bahwasanya Nabi SAW hanya melihat Allah dengan kalbunya, dan dinafikan oleh Aisyah, lam yarahu bi'ainihi, itu kata Aisyah. Aisyah menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan kalbunya. Paham sini? Ini riwayat Aisyah jelas. Riwayat Ibn Abbas ada dua. Wasaha an Aisyah wa Ibnu Mas'udin. Bahkan riwayat Ibnu Mas'ud juga sahih dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Ingkaru dzalik, pengingkaran terhadap riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan melihat dengan mata kepalanya. Wa qala Ibnu Abbas dan Aisyah menyatakan, inna qaulahu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra innama huwa Jibril. Ini firman Allah, sungguh dia telah melihatnya. Untuk kedua kalinya. Itu Rasulullah melihat siapa? Melihat Jibril. Yang pertama di dunia. Jibril secara langsung. Waktu itu Rasulullah SAW di tepi sungai di Mekah. Melihat Jibril langsung. Real. Ya, real. Jibril sesungguhnya. Memiliki 600 kepakan sayap. Yang kepalanya menjulang ke atas langit. Ya. Yang kedua kapan? Nah, ketika Isra Mi'raj. Jadi ayat ini laqad ra'ahu, hunya itu bukan Allah. Tapi apa kata Aisyah dan Ibnu Mas'ud? Innama huwa Jibril. Innama huwa Jibril. Bukan dalam bentuk sosok manusia. Kalau dalam sosok bentuk manusia yang datang dalam hadis Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ittala 'alaina rajulun syadidus sawab. Ya itu adalah berubah, bahkan Jibril itu mirip sahabat dia Al-Kalbi, mirip banget. Nah, jadi yang pertama Rasulullah melihat langsung Jibril itu di Bathha Mekah, di tepi sungai Mekah, yang Allah berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, sungguh dia telah melihatnya Jibril di ufuk mubin, ufuk yang nyata. Ketika Isra Mi'raj melihat Jibril langsung lagi secara real. Baru Allah firmankan, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia melihatnya sekali lagi. Itu hunya itu bukan Allah, tapi apa? Jibril alaihi salatu wassalam. Wa sahan Abi Dzar, dan telah sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sa'ala hal ra'aita rabbak. Bahwasanya Abu Dzar annahu sa'alahu bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anni arahu. Maka Nabi SAW menjawab, nur, cahaya. Arahu, yang aku lihat hanyalah cahaya. Ya, hijab Allah adalah nur, hijabnya. Ai hala baini wa baina ra'yatihi an-nuru. Yaitu cahaya yang menghalangi antara diriku dan melihatnya. Tabarakallahu fikum. Kama qala fil lafz al-akhar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lafaz hadis yang lain. Ini hadis riwayat Muslim, ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Nah, kemudian wa hakka ad-Darimi ittifaq as-sahabati annahu lam yarahu. Al-Imam ad-Darimi menghikayatkan kesepakatan para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya dengan mata kepala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah hanya di lewat apa? Lewat kalbu. Lewat kalbu. Makanya Aisyah mengingkari keras pernyataan Ibnu Abbas ini, sampai Aisyah menyatakan kadzaba Ibnu Abbas. Kadzaba di sini bukan maknanya berdusta, tapi maknanya apa? Walat, keliru, Ibnu Abbas salah. Ini lafaz kadzaba ini untuk mubalaghah, pelingkar. Ya. Bentuk kalimat yang ditujukan untuk sangat-sangat mengingkari, ya. Bukan menyatakan Ibnu Abbas berdusta. Ibnu Abbas sahabat. Ya, dia adil. Riwayatnya sahih. Namun di sini tatkala bertentangan dengan ucapan sahabat yang lain, ya, maka ya tidak diterima. Terlebih lagi ijma' sahabat. Nah, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa laisa qaulu Bani Abbasin munaqidan li hadza wa qauluhu." Kata Syekhul Islam, perkataan Ibnu Abbas tidaklah bertentangan dengan pendapat ini, yaitu pendapat ra'ahu bi fu'adih. Ya, Nabi sallallahu melihat Allah dengan kalbunya. Tidaklah bertentangan. Wa qad saha anhu ra'aitu rabbi lakin hadza fil madinati fi manamihi. Kata Ibnu Taimiyah telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Taimiyah menyatakan ini di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Aku melihat Rabbku, namun ini di Madinah bukan di Mekah. Sebagaimana kita ketahui Isra Mi'raj ketika di mana? Mekah apa Madinah? Di Mekah. Nah, kata Nabi, ra'aitu Rabbi, aku melihat Rabbku. Sungguh aku telah melihat Rabbku. Ya. Melihat Rabbku. Namun ini di Madinah di mana? Fi manamihi. Dalam mimpi beliau. Paham sini? Dalam mimpi. Yaitu ketika Nabi SAW di Madinah, beliau tertidur bermimpi. Dalam hadis disebutkan, walaqad ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Ya. Taib. Maka ini mimpi ini terjadi di Madinah bukan di Mekah, atau ketika peristiwa Isra Mi'raj, tetapi di Mekah. Ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, lakin hadza fil madinati fi manamihi, ini di Madinah di tidur beliau. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala punya syarah, ya, mengenai hal ini. Ya, yaitu risalahnya apa? Bayanul aula fi syarhi hadis fi ma yahtasimul mala'u al-a'la. Nah, itu penjelasan dari Ibnu Rajab. Panjang lebar beliau menjelaskan hal ini. Wa 'ala hadza, maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan hal ini, ya, bana al-Imam Ahmad. Imam Ahmad membangun pendapatnya. Abana kan membangun. Nah, artinya Imam Ahmad berpendapat. Wa qala na'am ra'ahu. Kata Imam Ahmad, na'am, ya benar, beliau sallallahu melihatnya, melihat Allah. Tapi melihatnya di mana? Fil manam, dalam mimpi. Ya. Imam Ahmad tidak menyatakan Nabi sallallahu melihatnya dengan mata kepala, tapi dalam mimpi. Kata Imam Ahmad, fa inna ru'yal anbiya'i haqqun wala budda. Karena mimpinya para nabi, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, mimpinya para nabi itu adalah benar dan harus terjadi, memang demikian adanya. La budda, memang harus benar. Nah, jadi mimpinya para nabi itu adalah hak, benar. Dan mimpinya para nabi adalah salah satu dari wahyu. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya Ismail lewat apa? Mimpi. Ya. Lewat mimpi. Nau minal wahyi, kata para ulama. Adapun mimpi selain para nabi, mimpinya bisa benar atau bisa juga salah karena dari setan. Kenapa? Karena mereka gak maksum. Sehingga datang setan dalam tidur mereka, ngaku-ngaku Rasulullah. Ya, orang Arab, padahal Abu Jahal mungkin. Atau Abu Lahab. Ya. Bilang, kamu jangan usah sholat, kamu udah top, udah hakikat, ma'rifat. Yang sholat itu yang di bawah kamu kedudukannya, orang-orang syariat. Akhirnya dia mengklaim, saya udah ma'rifat, hakikat. Ya. Rasulullah datang ke saya langsung. Atau Allah datang langsung ke saya. Subhanallah. Nah, ini tipu daya iblis. Kenapa? Karena selain para nabi tidak maksum. Mimpinya bisa benar, bisa ngawur. Ya. Atau hanya bunga tidur. Nah. Ya. Nah, baik. Walam yakul innahu ra'ahu fi yaqadatihi. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa beliau melihat Allah fi yaqadhah, dalam keadaan sadar. Jadi Imam Ahmad ya tidak menyatakan ini Rasulullah SAW melihat Allah dalam keadaan sadar, tidak demikian. Ya, innama ra'ahu ay ra'ahu fi an-naum, dalam mimpi, dalam ketika tidur. Walakin marra qala ra'ahu wa marratan qala ra'ahu bi fuadih. Namun ya, terkadang beliau bersabda, atau beliau Ibn Abbas menyatakan beliau melihatnya dalam riwayat yang lain Ibn Abbas menyatakan ra'ahu bi fuadih. Ini kan Ibn Abbas menjadi riwayat ya. Nah, beliau melihatnya dengan mata kalbunya. Makanya kata Ibn Taimiyah, hadis Ibn Abbas itu enggak bertentangan sebenarnya. Ya, enggak bertentangan. Taibar kalau begitu. Wa huqiyat anhu riwayatun min tasarrufi ba'di ashabi innahu ra'ahu bi ainai ra'sihi wa hadhihi nususu Ahmad mawjudatun wa laysa fi hadzalik. Nah, dan ya dihikayatkan dari Imam Ahmad sebuah riwayat ya tentang pernyataan sebagian sahabat Nabi SAW yang menyatakan innahu ra'ahu bi ainai ra'sih ya, atau ashabi ba'di ashabihi ba'di ashabi Ahmad, maksudnya dikaitkan riwayat tentang dari sebagian perbuatan atau ucapan murid-muridnya Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Namun riwayat ini tidak sahih dari Imam Ahmad. Itu hanya perbuatan tasarruf ba'di ashab, perbuatan sebagian ashab murid-muridnya Imam Ahmad. Bukan pernyataan Imam Ahmad yang menyatakan Allah melihat Rasulullah SAW melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Paham sini ya? Wa hadhihi nusus Ahmad mawjudah wa laysa fiha dalil. Keterangan-keterangan Imam Ahmad ini ada. Tidaklah demikian seperti yang dinyatakan oleh para ashab Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tidak demikian. Wa amma qawlu Ibnu Abbas, wa amma qawlu Ibnu Abbas, adapun pernyataan Ibn Abbas, innahu ra'ahu bi fuadihi marratain. Sesungguhnya Nabi SAW melihat Allah dengan mata, dengan kalbunya dua kali. Fa in kana istinaduhu ila qauli ta'ala, apabila sandarannya ialah pada firman Allah Ta'ala, ya, maka dabal fuadu ma ra'a, qalbu tidak dusta dari arti tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Ya. Wa qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Atau kalaupun sandarannya, ya, dia pun melihatnya dengan penglihatan sekali lagi, itu kan Jibril. Wa dhahiru annahu mustanaduhu. Yang zahir inilah yang jadi tumpuannya, sandarannya. Ini fasahanu sudah dibaca belum? Belum. Oke, baca sekarang. Zaki, baca Zaki. Anna hadha al-mar'iyya wa qawlu bani Abbas hadha huwa mustanad Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi qadihi wa ma qawlu thumma dalla fatadalla fa hadha ghayru dunubi wa tadalli fi qissati al-isra'i alladhi fi al-Qur'ani Jibril kama qala Aisyah wa ibnu Mas'ud wa siyaqu yadullu alayhi fa innahu qala al-'allamahu shadidul quwa ila akhirih wa amma dunubi wa tadalli fil hadithi fa huwa sahihun annahu dunubu rabbi tabaraka wa ta'ala wa tadallihi falamma asbaha sallallahu alaihi wasallam warujuhu an waqti qudumiha wal ba'iri alladhi yaqdumuha fakana al-amru kama qala falam yazidhu dhalika illa ubura mana qala wa qala ibn ishaq an aisyata wa muawiyata annahuma qala innal isra'a bi ruhihi walakin yanbagi bidhamma muqaddara walakin yanbagi an ya'lama an yu'lama al-fatqu baina an yuqala kana al-isra'u manaman wa baina dhalika wa bainahuma fatqun 'azimun wa huma lam yaqula innal isra'a kana manaman fainama yarafu annaimu qad yakunu amtalan mabrubatan lil ma'lumi fi suwari mahsusati fayaru ka'annahu qad urija bihi ila samai aw dhuhiba bihi ila makkata waruhuhu walam yadhab terus wa innama malakur ru'ya malakur ru'ya daraba lahu al-misala taib hasbun nah barakallahu fiik. Dari mana tadi bacanya Zaki? Fasaha anhu sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayat dari Nabi SAW, anna hadal mar'iyya Jibril, yang dilihat adalah Jibril. Ra'ahu fi suratihi, yang Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya maratain, dua kali. Ya, Ini hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, yaitu firman Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil ula, ini di Mekah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini di langit. Kata Aisyah apa? Anna awwalu hadhihi al-ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah apa? Ana awwalu hadhihi al-ummah. Saya adalah orang pertama dari kalangan umat ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang dua ayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil mar'atain. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang dia diciptakan dalam bentuk aslinya tadi, selain pada dua keadaan tadi, ya, yaitu di Mekah dan di langit, tadi dua kali. Wa qauli Bani Abbasin hadha huwa mustanaduhu Ahmad fi qaulihi wa ra'ahu bi fu'adih, ya, bi fu'adih, yang dia melihatnya. Nah, berikutnya pernyataan Ibn Abbas ini yang merupakan sandaran Imam Ahmad untuk mengatakan Nabi SAW melihatnya dengan qalbunya. Ya, dengan qalbunya. Wa ma qawluhu Adapun firman Allah, ya, tadi dari riwayat Ibn Abbas, ya, ceritakan riwayat Imam Ahmad terdapat keterangan Rasulullah SAW melihat Allah dengan fuad, dengan kalbunya. Wa ma qawluhu Adapun firman Allah, summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Ya, fa hadza ghairu dunu wa tadalli fi qissatil Isra. Ya, maka keterangan ayat ini, kemudian dia mendekat dan tambah mendekat lagi, ini bukanlah mendekat, bukanlah dunu dan tadalli, mendekat dan semakin mendekat lagi pada kisah Isra. Isra Mi'raj fal ladzi fil Qur'an Jibril. Nah. Ya. Bukan di saat Rasulullah Isra Mi'raj, namun di saat bertemu dengan malaikat Jibril. Tsumma dala fatadalla, kemudian dia mendekat dan semakin mendekat lagi, yaitu berjumpa Jibril. Kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Sebagaimana di keterangan ini disampaikan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Wasiyaku ya dulu Ali. Bahkan redaksi ayat itu pun menunjukkan bahwa Rasulullah berjumpa dengan Jibril, berdekat dan semakin dekat. Fa innahu yaqul allamahu syadidul quwa. Lihat keterangan ayat itu selanjutnya. Ya, atau sebelumnya, ayat sebelumnya. Wa allamahu syadidul quwa. Syadidu fa'il dari allama. Maka sang syadidul quwa, ya, syadidul quwa yaitu apa namanya, orang yang sangat kuat, yaitu Jibril. Allamahu, telah mengajarkan kepadanya, ya, mengajarkan Nabi, ya, syadidul quwa ila akhirnya dan seterusnya. Siapa yang mengajarkan Nabi Quran syadidul quwa? Siapa itu? Jibril, makhluk yang sangat kuat yang mengajarkan kepada Nabi Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, syadidul quwa adalah Jibril. Nah, fa'ama dunu wa tadali, adapun, ya, dekat dan semakin mendekat. Ya, fil hadis, yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa sarihun, maka itu sangat jelas lagi. Annahu dunu ar-Rabb wa tabaraka ta'ala wa tawalli. Ya, itu mendekat kepada Allah dan semakin mendekat. Ada dunu dalam Quran, ada dunu tadali dalam hadis. Ini harus dibedakan. Ya. Ya. Kalau dunu wa tadali di Quran adalah Jibril. Adapun dunu dan tadali dalam hadis adalah Allah SWT. yang Nabi SAW melihat Allah dalam mimpinya di Madinah. Nah, dan ini bukanlah ru'yah basar, tapi ru'yah qalbu. Yang dalam hadis disebutkan, dia dekat dan semakin mendekat, itu Allah. Tapi mimpi di Madinah, mimpinya ini hak. Adapun di Al-Quran, ya, thumma dana fatadalla, kemudian dia dekat dan semakin mendekat, itu siapa? Jibril. Eh, Isan, jangan ngantuk. Nah, itu Jibril. Paham ya, sini ya perbedaannya ya. Nah, kalau dapat, apa namanya, biar ngerti ya. Ya. Barakallahu fiikum. Memang ada sebagian ahli ilmu yang menyatakan di ayat ini summa nada pada dalam itu adalah Allah. Ini keliru. Ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah keterangan hal ini. Nah, falamma asbaha sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum fastadda takdzibuhum lahu. Masyaallah. Ketika sudah subuh, Nabi SAW kembali kepada kaumnya di Mekah. Akhbarahum, dan Nabi mengabarkan kepada mereka tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, mengabarkan apa yang terjadi di malam tersebut. Fastadda takdzibuhum lahu. Maka semakin keras pendustaan kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin keras, semakin menganggap berdusta. Semakin mereka mengolok-olok, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka tahu Abu Bakar adalah pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita madza qala sahibuk, kata mereka kepada Abu Bakar. Apakah kamu tahu apa yang telah dikatakan oleh temanmu itu, yaitu Rasulullah? Kata Abu Bakar apa? Madza qalu? Madza qala? Apa yang diucapkan olehnya? Orang musyrikin berkata kepada Abu Bakar, innahu yaqul innahu usriya bihi ila baitil maqdis wa urija bihi ila sama, thumma ada wa asbaha fi Makkah. Ketawa musyrikin ini mau ngejek. Dia mengatakan dia diangkat ke langit, dia di ke Baitul Maqdis. Ya, diisrakan, diperjalankan ke Baitul Maqdis di Palestina. Ini musyrikin Quraisy kenal karena mereka biasa safar ke Syam. Jadi mereka melihat Baitul Maqdis, mereka tahu. Dan mereka tahu jarak perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Waktu itu belum ada helikopter, belum ada mobil, belum ada Apollo, belum ada apa. Jauh kalau mau ke Baitul Maqdis. Pakai kuda yang paling kencang non-stop. Itu pun menempuh seharian lebih. Gak mungkin. Ya, sekian detik, sekian jam gitu, gak mungkin. Dan dia mengatakan kepada kami bahwasanya diangkat ke langit dan subuh-subuh sudah ada di Mekah. Mereka berkata demikian dalam rangka mengolok-ngolok kepada Abu Bakar. Tuh temanmu ngomong gitu. Semua ada wasma di Mekah. Nah, ya. Sedangkan kami kalau perjalanan ke Syam itu pakai onta itu berbulan-bulan, kata musyrikin Quraisy. Abu Bakar berkata apa? In kana qala hadza fa huwa kama qala wa huwa shadiqun. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini terkenal ya kelihatan. Kalau memang dia berkata demikian, maka itulah hakikatnya sebagaimana yang beliau sabdakan. Dan dia adalah orang yang jujur. Sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki apa? As-Siddiq. Ya. Kata musyrikin Quraisy kepada Abu Bakar, "Kaifa? Kok bisa begitu? Kenapa? Bagaimana ceritanya bisa begitu?" Kata Abu Bakar apa? "Usaddiquhu fi khabari sama." Wala usaddiquhu bihada. Saya membenarkan beliau tentang kabar dari langit. Al-Quran yang bicara bukan dia. Saya membenarkan. Kemudian saya tidak mau mendustakan dalam peristiwa ini. Dia yang langsung bicara. Nah, subhan. Nah ini. Makanya ya, di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa? Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Yang membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ya, barakallahu fikum. Wa sa'alu an yasifa lahum Baitul Maqdis. Mereka pun mengetes orang-orang Mekah karena mereka biasa safar. Ya, ila fi Quraisy ila bihim rihlat asyifta wa shayf. Mereka biasa safar, kebiasaan musyrikin Quraisy safar musim panas, musim dingin ke Syam dan ke Yaman. Mereka biasa naik unta berbulan-bulan ke Syam. Mereka melihat Baitul Maqdis. Maka mereka meminta kepada Nabi untuk menceritakan, mensifati Baitul Maqdis. Karena mereka tahu Rasulullah SAW itu gak pernah ke Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fajallahu Allahu lah hatta ayanah fatafiqat yukhbiruhum anhu wala yastati'u wala yastati'una ayyaruddu alaihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Baitul Maqdis. Ya. Hingga ditampakkan dengan sedetail-detailnya tentang Baitul Maqdis kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada mereka. Wala yastati'una ayyaruddu 'alaihi, dan mereka pun tidak mampu membantah Rasulullah SAW lagi tentang Baitul Maqdis. Masya Allah. Ya, jadi untuk ngetes ini, ayo coba ya. Kayak antum bolak-balik, ya. Bolak-balik ke misalkan kayak ya, siapa sih? Ini nih Nugraha orang Kendari. Ya. Nugraha ya, tahu lah Kendari kampung dia. Ya, tiba-tiba si Raymond ngaku-ngaku saya pernah ke Kendari gitu. Lihat alun-alunnya. Nah, padahal Nugraha tahu Raymond nggak pernah ke Kendari. Nah, kata Nugraha, ayo coba gimana yuk Kendari alun-alunnya kayak apa? Nah, Raymond kebingungan. Searching dulu, browsing dulu, alun-alun Kendari, pasti nggak tepat juga nanti. Di sebelah mananya yo, sebelah ininya ada apa yo, ramenya malam apa yo, ditanya. Taibar kalau begitu, ya. Mana berikutnya? Akhbarahum sallallahu alaihi wasallam an ya, kalau lihat itu apa? An irihim. Maka Rasulullah SAW menceritakan, mengabarkan kepada mereka. Ya. Kalau bacanya air, air itu keledai ya. Air. Keledai mereka fi masrahu wa fi rujuihi ya wa an waqti qudumihi qudumiha wal ba'ir alladhi yaqdumuha. Maka Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka tentang air. Air itu keledai ya, keledainya mereka. Jadi Rasulullah SAW melihat musyrikin Quraisy sedang berjalan dengan keledai fi masrahu dalam perjalanannya wa fi rujuhi dan maupun kembalinya. Rasulullah melihat keledainya musyrikin Quraisy. Jadi Rasulullah ketika ke Baitul Maqdis melihat orang musyrikin Quraisy sedang berjalan ke Syam. Mereka biasa begitu, musim panas, musim dingin jalan ke Syam atau ke Yaman berdagang. Wa an waqti qudumiha, dan Rasul pun menceritakan tentang waktu kedatangannya. Kedatangan musyrikin Quraisy itu pakai apa gitu. Wa al ba'ir alladhi yaqdumu, dan juga unta, bukan cuma air. Ya, keledai maupun unta yang mereka kendari, masya Allah, sampai detail begitu. Ya, keberangkatan, ya, Mau sampai musyrikin, oh, bukan cuman tahu Baitul Maqdis kayak apa. Rasulullah SAW tahu Baitul Maqdis kayak apa, bentuknya kayak apa, diceritakan oleh beliau SAW kepada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy itu sebenarnya udah takjub. Ini orang enggak pernah ini. Enggak pernah ke mana? Ke Syam. Atau enggak pernah ke Baitul Maqdis. Memang masa kecil Rasulullah SAW pernah ke Syam, tapi tidak ke Baitul Maqdis ketika diajak oleh Abu Thalib. Dan mereka tahu bukan ke Baitul Maqdis. Karena Syam itu, kalau Syam itu sekarang itu Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan, itu namanya Syam. Itu namanya Syam itu. Buminya para nabi. Nah, jadi luas. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Rasulullah SAW melihat, menggambarkan kepada mereka, kalian jalan pakai ini, pakai ontak, pakai keledai ini, kalian jalan lewat ini, lewat ini, lewat ini. Itu yang kuasa. Kalau zaman sekarang mah kita dustakan, yo terang aja kamu lihat Google Maps. Nah, enggak, kan bisa tuh, antum lagi jalan nih, di mana? Kita searching aja, ya enggak? Ntar dipoto tuh sama Google, ya enggak? Sama dari foto dari Google kan begitu. Foto. Saya pernah apa namanya minta kirim paket ke rumah saya, mak teman kirim ini alamatnya ini, terus dikirim ke saya lewat WhatsApp foto rumah saya, rumah antum yang ini kan, trik, masya Allah, saya sampai kaget, oh antum di mana, di luar ya, oh iya ingat, ya Allah, ini di zaman sekarang ini, oh, dia foto dari atas, kalau sekarang iya, tapi zaman dulu nggak ada. 1500 tahun silam, enggak ada kayak begini. Ya, barakallahu fikum. Fakanal amru kama qala, maka memang keadaannya seperti apa yang Nabi kabarkan. Ya. Jadi musyrikin hanya minta apa? Coba ceritakan pada kami, Baitul Maqdis. Oh, dapat ziyadah. Dapat keterangan ziyadah kendaraan mereka, mereka jalan bagaimana, aina makanuha, sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ziyadatun fil khabar namanya. Ya. Namun yang demikian bukannya malah membuat musyrikin Quraisy membenarkan Rasul, enggak, semakin menjadi-jadi pengingkaran mereka, pendustaan mereka. Ya, kenapa? Karena takabur, karena sombong, karena hasad. Ya, wah, enggak, semakin enggak ini, enggak, wah ini dia pendusta, oh dia semakin yakin di dukun gitu. Allah musta'an. Ya. Kalau muslim sikapnya terhadap berita yang gaib kayak Abu Bakar. Abu Bakar ketika diceritakan oleh musyrikin Quraisy, ya. Ara'aita ma taqala sahibuk? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh temanmu itu yaitu Rasulullah? Kata Abu Bakar, wa madza qalu, wa madza qala, apa yang beliau katakan? Innahu usriya bihi ila baitil maqdis wa urija bihi ila samai tsumma ada wa asbaha fi makkah. Katanya dia, ini musyrikin Quraisy yang ngomong, dia diperjalankan ke Baitul Maqdis tadi malam, kemudian diangkat ke langit, kemudian balik lagi ke Mekah subuh. Sedangkan kami jalan ke Baitul Maqdis sebulan lebih. Maka kata Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, in kana qala hadza fa huwa kama qala wa huwa shadiqun. Usaddiquhu fi khabari sama wa la usaddiquhu fi hadza. Ini subhanallah. Abu Bakar menyatakan, kalau memang beliau berkata demikian, maka hakikatnya ialah sebagaimana yang beliau katakan. Dan dia adalah orang yang jujur. Aku membenarkan beliau, menganggap benar beliau tentang kabar langit yang beliau ceritakan. Masa saya tidak membenarkan beliau dalam hal ini? Masya Allah. Nah, ini luar biasa nih, as-siddiq. Nah, mukmin demikian. Tasdiquhu fi ma khabar. Ya. Walam yazidhum dalika illa subura. Namun hal ini tidaklah menambah mereka kecuali subur, cibiran, celaan, pengingkaran. Wa naqala banu Ishaq an Aisyah wa Muawiyah annahuma qala, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Aisyah dan Muawiyah bahwasanya keduanya berkata, "Innal Isra biruhihi." Ya. Rasulullah SAW Isra bersama rohnya. Nah, ini mimba bi ta'kid wa iqamatil hujjah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah salafus saleh mereka menetapkan Isra Mi'raj mengimaninya. Namun jumhur berpendapat bahwasanya Nabi Isra Mi'raj itu dengan roh dan badan. Dengan roh dan badan. Ini pendapat jumhur. Beliau diangkat dari Mekah, ya, dari rumah Ummu Hani, walaupun ayatnya itu disebutkan Masjid Al-Haram, Subhanalladzi asra bi abdihi, ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya min masjid lailan min masjidil haram, dari Masjid Al-Haram ila Masjid Al-Aqsa, sampai ke Masjid Al-Aqsa, itu Masjid Al-Haram dari rumah Ummu Hani di Mekah. Makanya para ulama banyak menyatakan semua wilayah Mekah adalah Masjid Al-Haram. Salat dimanapun di tempat Mekah itu adalah sama dengan keutamaan salat di Masjid Al-Haram 100.000 kali dibanding dengan salat di tempat lain. Nah, ini jumhur berpendapat Rasulullah SAW diangkat dari Mekah dengan roh dan badan. Sampai ke Baitul Maqdis, diangkat ke langit dengan roh dan badan. Ini pendapat jumhur salaf. Ada di antara para ulama yang menyatakan berdasarkan pendapat Aisyah dan Muawiyah ini, bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi itu dengan roh, ya, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi. Nah, ya. Nah, pendapat yang benar yang mana? Jumhur. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya abdihi. Yang namanya abdu itu kata para ulama, wal abdu ismun liruhi wal badan. Yang namanya hamba itu adalah nama yang diperuntukkan untuk roh dan badan. Farruh la tusamma abdan. Roh sendiri enggak dinamakan hamba. Ya, paham enggak di sini? Demikian pula badan saja tidak dinamakan abadun, tidak dinamakan hamba. Nah, yang dinamakan abadun adalah majmu'ur ruh wal badan. Ya, gabungan antara roh dan badan. Ini yang rajih. Baik, barakallahu fikum. Walakin yanbaghi an yu'lama al-farqu ay yuqala kana al-Isra manaman wa baina dhalika wa bainahuma farqun 'azimun. Ya, namun sepatutnya harus diketahui perbedaan antara orang yang mengatakan Isra Rasul dalam mimpi dengan yang menyatakan Isra Rasul dengan ruhnya saja. Kana al-Isra manaman dalam mimpi, dan ini terdapat perbedaannya yang besar. Ya. Kalau mimpi itu bisa pada Rasul dan selainnya. Adapun Isra Mi'raj itu dalam keadaan sadar. Wahuma keduanya lam yakula, keduanya Aisyah dan Muawiyah tidak menyatakan innal Isra kana manaman. Sesungguhnya Isra-nya Nabi dalam keadaan mimpi, tidak. Ya. Jadi para ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu Isra dengan rohnya, itu mereka tidak menyatakan dalam mimpi, tidak, tapi fi yaqadah, dalam keadaan sadar. Namun dunal badan, tanpa apa? Tanpa badan. Ya. Baik, ini sebagai mukjizat. Paham enggak sini? Kalau orang lain enggak mungkin rohnya pergi, dianya tetap sadar, ya enggak? Pasti rohnya pergi, dianya tidur ke alam bawah sadar, makanya gitu kan. Ke alam bawah sadar. Artinya apa? Tidak sadar, rohnya pergi, mimpi gitu kan. Ya, kayak antum dulu ketika balik mimpi yang enggak kan, badannya tetap tidur, ngorok mungkin. Ya. Ternyata, mimpinya kemana-mana. Paham gak sini? Nah, kalau yang dikatakan oleh Aisyah dan Muawiyah, Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, rohnya yang Isra Mi'raj. Paham sini? Harus dibedakan. Walaupun pendapat ini ada, ya, namun kita katakan pendapat jumhur yang lebih rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh para ulama. Itu Rasulullah Isra Mi'raj dengan apa? Roh dan badan. Karena Allah menamakan dengan hamba, subhanallah, asra bi abdihi. Yang namanya al-abad, hamba, itu adalah majmu'ur ruh wal badan. Nah, cukup ya. Ini boleh dibaca belum? Fa inna ma yarahu an-na'im qad yakunu amsala. Ini boleh baca? Belum. Nah, ini nanti dah insyaallah. Sudah 1.7 lewat. Wah, antara anak sekolah dulu. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.